ada rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi nabihi wa ala rasul ba'da amma ba'du. Mas'alatun al-fasiku al-'asi ma'lumun annahu yutahharu fin nari thumma yadkhulul jannata fa kayfa yu'amalu mithlu hadha fil qabri. Mithla hada fil qabri. Al-jawabu al-fasiku ma yaljamu annahu yu'adzabu fin nari. Al-asi tahta masyiatillahi qad yu'adzabuhu wa qad la yu'adzabuhu. Qad yu'adzibuhu wa qad la yu'adzibuhu. Nanti fa'il itu kembali ke domir mustatir huwa yang kembali ke fa'il jalalah. Fi masyiat tahta masyiatillah qad yu'adzibuhu, begitu. Terus qala Allah ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha wa qad yu'fa anhu. Benar, yu'fa. Wa la yu'adzabu fa huwa tahta masyiatillah wa qad yastahiqqu al-adaba fayashfa'u fihi qabla an yadkhula an-nar wa qad yu'adzabu fayashfa'u fihi fayashfa'u fihi qabla an yadkhula an-nar wa qad yu'adzabu fin-nar wa kadhalika al-qabru minhum man yu'adzabu fi qabrihi mathalan an ibni abbasin qala marra an-nabiyyu bihaitin min hitani al-madinati aw makkata fa sami'a sawta insanayni yu'adzabani fi quburihima fa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimati summa da'a bijaridatin fa kasaraha kisrataini fa wada'a 'ala kulli qabrin minhumā kisratan fa qīla lahu ya rasulallahi lima fa'alta hadha qala la'allahu an yukhaffafa 'anhumā ma lam taybasa aw ila an yaybasa wa qad tusibuhu ahwalun wa shada'idu yawmal qiyamati fallahu a'lamu bihim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tadi halaman berapa? Mas'alatun, ya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, al-fasiku al-asi, pelaku maksiat yang fasik. Kalau disebut fasik itu berarti siapa? Pelaku maksiat. Nah, mereka itu masih mukmin. Ibnu Taimiyah menyebut mereka itu di Al-Aqidah Wasithiyah fasik milli. Orang fasik yang tetap berada di milah agama Islam. Mereka adalah pelaku dosa besar, maka disebut fasik. Jadi keliru tuh Syekh Abdul Aziz Royis, ya, yang mengatakan orang yang berzina belum tentu fasik. Dia hanya zanin, berzina. Ya, namanya pezina, pelaku dosa besar, disebut fasik. Ini karena mabnanya ini dibangun di atas akidah beliau yang irja, karena beliau termasuk di antara suyuh murjiah fi hadal asr, ya. Jadi pelaku dosa besar, ya, namanya fasik. Adapun nanti dihukum atau enggak, ya jelas itu pembahasannya, ya, itu tahta masyiatillah. Kita bukan khawarij, bukan mu'tazilah, bukan pula murjiah, ya. Namun karena beliau dan pengikutnya yang di Indonesia ini banyak, ini membangun mazhab akidah di atas akidah irja, ya kayak begitu akhirnya. Ini karena gulu dalam masalah udzur bil jahl, sampai pelaku dosa besar pun enggak bisa disebut fasik. La ilaha illallah. Betul-betul Jahmi. Ya. Mana lagi tadi tuh? Dan saya enggak pernah melihat ya masyayikh-masyayikh yang seperti itu ya. Hatta Syekh Ibrahim Ruhaili pun enggak kayak gitu-gitu amat. Mereka itu hanya berkutat di masalah kekufuran. Ini diberi wujud apa enggak? Ini kalau ini kacau ini. Sampai pezina enggak boleh disebut fasik. Dilihat dulu katanya. Pembahasan lain. La ilaha illallah. Ya. Ini hati-hati untuk dari orang yang namanya Abdul Aziz Ar-Royis yang disyekhkan sama Ustaz Sunnah. Tahu Sunnah apa? Muakkadah apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ini serius itu, permasalahan serius itu. Itu permasalahan yang membedakan akidah kita dengan akidah ya Murji'ah. Karena Murji'ah betul-betul membangun di akidahnya itu di atas kayak tadi. Iman itulah yadur bil ma'asi. Enggak rusak iman itu dengan maksiat. La haula wala quwata illa billah. Al-fasik al-asi ma'lumun annahu yutahharun. Yutahhar. Dia kita ketahui dia itu dia akan disucikan di neraka. Perhatikan al-fasik al-asi. Berarti dia mazalah mukminan. Dia masih mukmin. Dia akan disucikan di neraka. Maka dia disiksa di neraka. Kalau dia tidak diampuni oleh Allah, itu sebagai kafarat buat dia. Sebagaimana penjelasan para ulama, seorang yang diazab di kubur itu kafarat juga buat dia. Ya, orang yang diazab di kubur kafarat buat dia. Kemudian dia disiksa di neraka, andaikan tidak mendapatkan ampunan, itu kafarat buat dia. Misalkan setelah tahta masyiatillah ternyata dia tidak diampuni, iya dan billah. Dia diadab, iya dan billah. Itu kafarat juga buat dia. Rahmat Allah itu luas bagi seorang mukmin. Yang penting dia mukmin aja, enggak melakukan pembatal keislamannya. Tsumma yadkhul jannah. Kemudian dia masuk surga. Perhatikan. Kan ini ada pembahasan dari Syekh Rajihi. Dia kan pelaku maksiat, dia disucikan di neraka. Kemudian dia masuk surga. Fakaifa yu'amalu mithla hadza bil qabri. Terus gimana ceritanya kok dia bisa diberlakukan seperti itu di kuburan yang dia disiksa, gitu kan? Al-jawabu al-fasiqu la yalzamu annahu yu'adzabu fi an-nar. Jawabannya kata Syekh, seorang yang fasik itu enggak mesti dia diazab di kubur. Ya. Al-asi tahta masyiatillah qad yu'adzibuhu wa qad la yu'adzibuhu. Namanya pelaku maksiat berada di bawah kehendak Allah. Terkadang Allah mengampuninya, bisa jadi juga Allah tidak mengampuninya, mengazabnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni, Allah disekutukan, yaitu dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini syahidnya di sini, poinnya nih. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha'u. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dosa selain syirik. Berarti pelaku dosa ini masih mukmin, muwahid. Karena dia tidak mendatangkan kesyirikan. Dia belum bertobat pada Allah dari dosa besar dia. Nah, ada kemungkinan Allah kehendaki, Allah ampuni. Namun liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, qad yu'fa anhu, bisa jadi dia diampuni. Wala yu'adzabu, dan tidak diadab, fahuwa tahta masyiatillah. Maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yastahiqqu al-adaba. Nah, terkadang bisa jadi juga dia berhak mendapatkan adab. Ya. Mendapatkan adab akhirnya yushfa'u fi. Dia diberikan syafaat qabla ayyadkhula an-nara, sebelum dia masuk neraka. Wa qad yu'adzabu fin-nar. Nah, bisa jadi juga dia diadab di neraka. Wa kadzalika al-qabr. Demikian pula di kuburan, di alam barzakh, tentang nikmat atau adab kubur. Minhum man yu'adzabu fi qabrih. Di antara mereka ada yang diazab di kuburannya. Masalan Ali bin Abbas qala. Semisal dari Ibn Abbas qala. Mara'an nabiyyu. Nabi SAW pernah melewati bihaitin min hitonil Madinah. Hait itu bukan tembok, tapi mufrad dari hiton, yaitu maksudnya perkebunan. Perkebunan Madinah. Au Mekkah, atau di Mekkah. Fasami'a sawta insanain. Ya, kan kata Nabi SAW, ketika orang yang dipukul oleh malaikat dengan palu godam, ya, itu akan didengar semua. Fayasihu shayhatan yasmauha man yalih illa asqalain. Dia akan berteriak dengan teriakan yang didengar oleh orang-orang sekitarnya, kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Namun di sini dikecualikan. Rasulullah SAW bisa mendengar orang yang diadab di kubur. Rasulullah SAW bisa berbicara dengan hewan. Dulu ada unta yang mengadu kepada beliau karena dibebani dengan beban yang berat oleh tuannya. Ya. Jadi jangan terkesima Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Nabi SAW bisa mendengar azab kubur. Sedangkan riwayat yang mengatakan Nabi Sulaiman mendengar azab kubur enggak ada. Ya, yang ada cuma bicara sama jin, bicara sama hewan, dan gitu aja. Dan itu juga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman kerajaannya dibentangkan dari bumi timur dan barat, Nabi SAW sudah ditawarkan oleh Allah, tapi Nabi enggak mau. Ya, Nabi enggak mau. Ya, ditawarkan oleh Allah. Kalau mau Nabi ambil. Mana lagi tadi? Kemudian Nabi mendengar suara dua orang yang diazab di kubur. Dua orang nih di Madinah. Berarti dua orang ini sahabat ya? Sahabat. Berarti sahabat Nabi ada yang diazab di kubur. Ada yang dirajam, ada yang dipotong tangan, ada yang dicambuk, ada yang dikisos di masa beliau alaihi salatu wasalam. Bahkan ada yang murtad, enggak jadi sahabat lagi kalau murtad. Ya. Ada yang diberikan tazkiyah, rekomendasi masuk ke dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga bighairi hisabin wala adab. Ada yang enggak dapat rekomendasi. Ya, ketika Ukasyah minta doa, didoakan oleh Nabi, ada juga orang, ya Rasulullah. Udullaha yaj'alni minhum qad sabaqaka Ukasyah. Doain saya juga dong supaya saya masuk golongan mereka. Kamu udah keduluan Ukasyah, enggak dapat juga. Barakallahu fikum. Ini artinya apa nih? Apalagi kita gitu, mikirnya enggak usah jauh-jauh. Apalagi kita. Sahabat aja ada yang diadab di kubur. Ya, ada yang ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang dengan gigih sampai-sampai yang lainnya mengatakan, "Wah, ini mujahid nih. Masuk surga dia nih." Kata Nabi, "Enggak, dia min ahli nar." Udah dipersaksikan oleh sahabat tuh, yang ngasih tazkiyah sahabat. Oh nih masuk surga. Oh nih pemberani. Lagi apalagi kita, kita baru dikasih tazkiyah sama ulama, girang banget. Padahal ulamanya bukan selevel Imam Ahmad. Paham gak di sini? Nah ini perhatikan ya. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yu'adzaban fi kuburihima, yang diazab di kuburnya. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya diazab, namun tidaklah keduanya diazab karena dosa besar. Summa qalbala kana ahaduhuma, tidak, salah satu dari keduanya, la yastatiru min baulih, dia tidak menutup dari kencingnya, artinya dia tidak bersuci dengan toharoh yang benar, sehingga mengakibatkan diazab di kubur ya, karena gak benar ceboknya, istinjaknya gak benar ya, sholatnya gimana jadinya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, oh gak penting belajar fikih, belajar manhaj yang utama. Ya gara-gara fikih, sahabat Nabi masuk neraka. Bapak diazab di kubur. Itu gara-gara fikih. Kalau ada yang bilang gak penting belajar fikih. Loh, gara-gara fikih seorang sahabat Nabi disiksa kubur. Kan Nabi yang bilang ini, la yastatiru min baulih. Ya, jadi penting semua pelajaran agama ini. Paham gak sini ya? Taib. Wa kana al-akhir, dan yang lainnya lagi, yamshi bin namimah, dia berjalan, namimah itu apa? Adu domba, arti dia ya tukang adu domba, tukang adu domba. Summa da'a bi jaridatin, kemudian Nabi meminta agar diambilkan jaridah. Jaridah itu apa ya, sebat kayak daun, potong apa, daun kor, itulah pelepah korma. Pakasaraha, kemudian beliau patahkan kisratain dengan dua bagian. Fawadu ala kulli qabrin minhuma kisratain. Kemudian beliau letakkan masing-masing di kuburan tadi satu potongan pelepah kurma tadi yang udah dipet, apa dibagi dua. Fakilalah, maka dia ditanya, ya Rasulullah, lima fa'al tahada, kenapa engkau melakukan hal ini? Ya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu ayukhaffafa anhuma ma lam tay basa au ila yai basaha. Ya, semoga akan diringankan dari mereka azab kubur ini selama masih basah atau sampai masih basah. Namun ini hanya kekhususan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Umar bin Khattab ada seorang tabi'in yang ikut-ikutan. Ya, pelepah, dia naruh pelepah kurma di kuburan temannya. Ya, maka dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kenapa kamu lakukan itu? Apa Umar bin Khattab enggak tahu hadis ini? Wah, kita tahu, Umar enggak tahu gitu. Keren banget kita ya. Nah, Umar tahu enggak hadis kayak gini? Tahu. Umar enggak tahu terus kita tahu gitu. Hah? Keren banget kita gitu. Nah, Umar juga tahu. Tapi Umar melarang. Ya, kata Umar, ya, ambil cabut itu gulam. Cabut wahai gulam. Ya, inzi ya gulam. Nah, yang akan menaungi dia adalah amaluhu, amalnya. Amal dia yang akan menaungi dia. Adapun pelepah kurma itu min khosa'isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ahli ilmu ada yang mengkiaskan. Ya, namun ini enggak tepat. Ya, apalagi dibawa kepada tabur bunga. Terus kiasnya kemana? Coba lagi tabur bunga sama apa tuh namanya? Pelepah kurma. Kalaupun ada itu tasyabuh kepada kufar. Lihat orang-orang kafir kalau mati tabur bunga enggak? Tabur bunga. Itu banyak di depan dijual tuh. Bunga apa namanya? Mawar. Terus disiram. Sebotol goceng tuh di depan dijual. Air apa? Air mawar, goceng biar wangi. Goceng berapa ya? 10 ribu ya? Lupalah. Hah? Ini aja tahu. Halal bid'ah. Mana lagi tadi? Di sini puan Kamboja. Nah, itu juga enggak tepat ya. artinya itu min khasa'isi Rasul. Ya. Min khasa'isi Rasul. Umar menyuruh cabut ketika ada yang apa namanya? menanamkan pelepah kurma ngikut-ngikut Nabi. Nah, ini penting ini, ya. Kemudian waqat tusibuhu ahwalun. Ini udah dibaca belum? Bisa jadi dia akan ditimpa oleh ahwal. Ahwal itu jamak dari haul. Haul itu kengerian. Ya, berbagai kengerian wasyada'idah dan berbagai situasi genting. Yaumal kiamat, pada hari kiamat. Ya. Nah, itu juga bisa jadi kafarat buat dia. Wallahu a'lamu bihim. Allah yang Maha mengetahui tentang keadaan mereka. Terus gantian baca sini. Siapa? Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallah. Kadzalika fil qabri kama fil hadis qala la'alla Allahu ay khaffafa. La'alla isim la'alla apa? La'allahu. La'allahu itu. La'allahu ya. Oh iya. Terus ana enggak baca, ana pikir ana enggak cuma dengar tadi. Ana pikir la'alla Allah. Ternyata la'allahu. Terus lanjut. La'allahu ay khaffifa ay khaffafa. An yukhaffafa anhuma ma lam taybasa aw ila ayyi basa alladhi la yastatiru min al-bawli walladhi yamshi bin namimati yamussuhum adhabul qabri فبعد أصحاب المعاصي يمسهم عذاب أصحاب المعاصي. Nah, mudah penilai ashabil maasi. Ashabil maasi. Masalul mislu an-namimatu wal an-namimati. Mislu an-namimati wal ghiba wal ghibati. Wa adamil istitar. Wa adamil istitari min al-bawli. Mislu az-zina waz-zinatu. Jamak dari zanin. Az-zunatu. Zuna. Waz-zunatu waz-zawani yu'adzibuna. Yu'adzibun mereka yang memberikan adab. Yu'adzabuna. Yu'adzabun. Wali'akil riba'i. Walladhi. Emang ada hamzanya? Wali'akil riba udah. Wali'akil riba. Walladhi yanamu an salati. Anis salati. Wayarfudul Qur'ana kullihim yu'adzabuna yu'adzabuna. Yes. Fal mu'minu al-muwahhid yujibu bil iman billahi wal iman bin nabiyyi wal islami mu'minun la budda. Ini mungkin salah tulis ya. Madama mu'minan. Bukan madam. Kalau madam ya sayyidah. Yes, madam gitu. Ini mungkin salah tulis ya. Salah cetak. Ya, mana pulpen saya? Madama itu bukan madamun. Berarti mu'min berarti khobarnya. Khobar dama. Karena maknanya gue yang mustaqim ya. Terus madama mu'minan la budda ayyujiba wala yamna'u hadha ayyu'adzaba ba'dul usati wa in kana mu'minan li anna man lam ya'rif rabbahu maf'ul bi man lam ya'rif rabbahu wa lam yu'min bi rabbihi wa la bidinihi laisa mu'minan kasih kamar tuh ntar. Hai. Mana tadi? Wakadzalika fil qabri. Sampai mana? Wakadzalika fil qabri. Wakadzalika fil qabr. Demikian pula di kubur, kama fil hadis sebagaimana dalam hadis qol la'allahu ayukhaffafa anhuma ma lam taibasa au ila ayyaibasa. Semoga diringankan azab itu dari mereka berdua selama itu masih basah kayunya atau sampai basah. Alladzi la yastatiru minal baul. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Yang tidak menutup dirinya dari kencing artinya tidak bersuci dengan cebok yang benar. Walladzi yamshi bin namimah yang dia berjalan dengan membawa fitnah, apa adu domba. Wa yamussuhum adabul qabri, maka adab kubur akan menimpa mereka. Masa ya musuh artinya menyentuh, namun di sini kok artinya adab kubur menyentuh mereka kurang strong maknanya ya. Mesti ya musuhum adabul qabri, adab kubur menimpa mereka. Faba'du ashabil ma'asi ya musuhum adabu ashabil ma'asi, sebagian pelaku maksiat mereka akan ditimpa oleh adab pelaku maksiat. Semisal namimah, adu domba, ghibah, ada mulistitar, tidak menutup diri atau tidak cebok dengan baik minal baul dari BAK, buang air kecilnya. Ya, juga semisal zina. Az-zunatu para pezina, wazawani sama ini para pezina, yu'adzabun, mereka diadab. Juga para pemakan riba, walladzi yanam anis shalah, orang yang tidur dari salat. Ya, yanam anis shalah. Lalai. Wayar fudu, dan orang yang menolak Al-Quran, kulluhum yu'adzabun, mereka diadab. Orang yang lalai dari sholat, ya itu, ya, masuk neraka sakor. Ya. Dari sholat, bisa sholat nggak fokus itu waktunya. Kalau orang yang di neraka sakor yang nggak sholat, qalu lam naku minal musallin, kata mereka, kami dulu nggak sholat. Adapun yang lalai yang itu di surah fawailu lil musallin. Ya, itu celaka orang yang sholat yang mana? Yang mereka sahur. Lalai dalam sholatnya, para ulama menyatakan la yusalluna al-maghrib, mereka tidak sholat maghrib kecuali mendekati waktu isya. Mereka enggak sholat zuhur kecuali mendekati waktu asar. Nah, itu lalai dalam sholat. Taib. Maka mukmin muwahhid, orang mukmin yang bertauhid, yujibu, dia menerima ini semua bil iman, dengan keimanan pada Allah dan keimanan pada nabinya, keimanan pada Islam. Madama mukminan, itu ya, bukan madam mukmin. Madam mukmin apaan? Madam itu yes, madam gitu. Nyonya, sayyidah. Madama mu'minan, selama dia beriman, labuda ayyujibah, dia mesti menerima ini semua. Ya. Wala yumna, dan tidaklah, atau wala yamna'u hadha, seorang mukmin tidak menolak hal ini. Bahwa ayyu'adzaba ba'dul usati, bahwa sebagian pelaku maksiat itu bisa diadab, wa ingkana mu'min, walaupun dia beriman. Di anna man lam ya'rif rabbah walam yu'min bi rabbih wala bidinih laisa bi mu'min, karena orang yang enggak beriman pada Rabb-nya, yang enggak beriman pada tidak mengenal Rabb-nya, tidak beriman pada Rabb-nya, tidak juga beriman pada agamanya, dia bukan mu'min. Naam. As-salis Amar, baca. Bismillah. Qala syarih, as-salisu i'adatul arwahi ilal ajsadi. Qala al-mu'allifu wa bi'i'adatil arwahi ilal ajsadi fa'innahu idha matan nasu wa balat ajsaduhum yaba'athuha Allahu marratan ukhra wa yu'idu adh-dharrat allati fit turabi walati adat yu'iduha li'anna Allaha 'alimun wa qadirun. Wa idza kamulatil ajsadu ba'da dzalika amarallahu israfila wa nafakha fi suri fa'adatil arwahu ila ajsadiha li'anna ar-ruha kama sabaqa baqiyatun la tamutu bal hiya imma fi na'imin wa imma fi 'adzabin fa tadkhulu kullu arwa kullu ruhin ila jasadiha fayahya al jasadu fayaqumu an-nasu yanfuduna turaba an ru'usihim wa qad amara Allahu nabiyahu ayuqsima 'ala al-ba'thi fi thalathati mawadhi'a fil Qur'anil 'azimi. الموضع الأول قول الله تعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الموضع الثاني قوله تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي ربي إنه لحق. الموضع الثالث قوله تعالى. Itu maknanya Pak I. Naam. Naam. Baik. Al-mawdi'u tsalits qawluhu ta'ala fi surati Saba. Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'atu qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Baik. Asalis i'adatul arwah ilal ajasad. Yang ketiga itu kembalikannya roh-roh kepada jasad. Kata mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bi'adatil arwah ilal ajasad. Ahlu sunnah mengimani dikembalikannya arwah ke jasad. Ya, fa innahu idza matan nas anasu, kalau karena kalau manusia mati, wabalat aljasaduhum, jasadnya sudah basah, artinya sudah hancur di tanah. Ya ba'atsuha Allahu maratan ukhra, Allah akan membangkitkannya sekali lagi. Wa yu'idu adz-dzarrati ya allati fit turab, dan Allah akan mengembalikan zarrah. Ya. Apa sebesar biji zarrah itu kan sebesar biji atom gitu ya. Yang kecil-kecil itu dia yang ada di turab, tanah yang kecil-kecil dikembalikan jadi bentuk jasad tadi. Walati adat yu'iduha, dan semua yang kembali Allah akan kembalikan itu semua. Karena Allah alim qadir, maha mengetahui, maha berilmu dan maha mampu berkuasa. Wa idza kamulatil ajsadu ya. Nah, tadi kita dapat faedah di qiraah kita duratul bahiyah. Fi'il kamula itu bitaslis ya. Bitaslis bisa fathah, dhammah, kasrah, mim. Kamula, kamala, kamila. Nah, apabila jasad sudah sempurna, ba'da dzalik setelah itu, amarallahu Israfilah, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil, wa nafakha fis-sur, dia meniupkan sangkakalanya, fa'adatil arwahu ila ajsadiha, maka roh-roh kembali ke jasadnya. Li'anna ruha kama sabaqa baqiyatun la tamut. Karena roh sebagaimana yang telah berlalu itu dia baqiyah, tetap eksis, dia enggak mati. Ya. Bal hiya fi na'im fi na'im wa imma fi azab. Roh itu apakah dalam nikmat atau dalam azab? Azab kubur di alam barzakh. Fatadkhulu kullu ruhin ila jasadiha. Semua roh kembali kepada jasadnya, fa yahyal jasadu. Maka jasad kembali hidup. Fa yaqumun nasu, maka manusia akan bangkit semua, yanfuduna at-turaba an ru'usihim. Mereka akan nibas-nibasin debu tanah dari kepala mereka. Waqad amarallahu nabiyyah, Allah memerintahkan nabinya, ayuksima. Tadi bacanya apa? Yuqassim. Nah, yuqassim membagi. Ini yuk. Kan antum hafal tuh surah Al-Balad. La uqassim. Bukan uqassim. La uqassim. La uqassim, aku benar-benar bersumpah bihadal balad. Ya. Aqsama yuqassim saja. Bersumpah. Dan Allah memerintahkan nabinya agar beliau bersumpah alal ba'si, akan dibangkitkannya hari kiamat, akan dibangkitkannya jasad manusia, fi salasati mawadi afil Quran, di tiga tempat di Al-Qur'anil Azim. Yang pertama firman Allah Ta'ala di surah At-Taghabun, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu, orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah, bala wa rabbi, tudat, pakai sumpah wawnya waw qasam. Katakanlah ketika tidak, demi Rabbku, latuba'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang apa yang kalian amalkan. Di maudhi' tsani firman Allah Ta'ala surah Yunus, wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa. Ya. Mereka minta kabar kepada engkau, apakah benar itu hari kiamat? Qul i, itu maknanya na'am. Iya. Warabbi, itu pakai waw qasam lagi. Demi Rabbku, innahu lahaqqun. Itu adalah lahaqqun. Itu hari kiamat itu, kebangkitan itu betul-betul lahaq. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala di surah Saba. Wa qala ladina kafaru la ta'tina sa'ah. Kata orang kafir, hari kiamat enggak akan datang pada kita. Qul bala warabbi la ta'tiyannakum. Katakanlah, ya, sekali-kali tidak, demi Rabbku, hari kiamat itu benar-benar akan mendatangi kalian, akan datang kepada kalian. Oh, itu mazhab ahli bidah, lihat itu, coba dibaca, siapa yang mikir dekat situ tadi, udah ya. Oh, itu mantu ya. Oke, dia jawab. Mukanya, liatin dah mukanya. Nah, udah di situ. Bismillah. Pinggir. Bibit, tunduk. Kalau bisa di zoom nih. Biar kamera isinya muka dia semua. Bismillah. Tsumma qala syarih hafizahullah taala madhhabu ahli bid'ah. I'tiqadu ba'sil lama ajsadi huwa. Bisa ngopi nungguin dia baca ini. Grogi. Ayo run. Ya dah, tenang. I'tiqadu ba'sil ajsadi huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati khilafan lil kufari wal falasifati fahum. Ngebut coy. Ngebut salah. Jadi yang benar yang mana nih? Hah? Ngebut, oh, masya Allah. Eh, lanjut. Ana demen nih kalau mantau ngebut ini. Fahum la yu'minuna bi ba'sil ajsadi. Yaquluna al ba'su innama huwa lil arwahi. فهي التي تبعث يوم القيامة والأجساد لا تبعث وهذا كفر. ما شاء الله. Ini lagi normal set. On fire dia. Ah. Ini dulu kita terangin dulu madhab ahli bidah. I'tiqad, ya, keyakinan dibangkitkannya jasad, itulah madhab ahli sunnati wal jamaah. Khilafan lil kufar wal falasifah. Ini tentu berbeda dengan orang-orang kafir dan ahli filsafat. Fahum la yu'minuna nabi ba'sil ajasad. Mereka tidak mengimani dibangkitkannya jasad. Ya, kata mereka yang dibangkitkan roh aja, kata ahli bid'ah. Mereka mengatakan al-ba'as innama huwal arwah lil arwah. Ya, hari kebangkitan itu hanya arwah aja. Fahiyalati tuba'asu yawmal qiyamah. Itulah arwah yang dibangkitkan pada kiamat. Wal ajasad la tuba'asu, kata mereka. Jasad enggak dibangkitkan. Wahada kufrun. Dan inilah kekufuran. Karena mengimani kebangkitan itu include kebangkitan roh dan jasad. Arabi, lanjut. Mantu. Arabi'u qiyamun nasi lirabbil alamina. Qala al-mu'allifu fayaqumun nasu lirabbil alamina. Ya'ni ba'da ba'sil ajzadi wa ada ya'udu, ya. Masdarnya dua, ya. Ada audan dan audatan. Oh, yang mana tuh? Wa audul arwahi, itu kan dia, oh. Tapi kepada, oh, iya. Majrur. Wa audil arwahi ilaiha yaqumun nasu li rabbil alamin qiyaman lil hisabi wal jazai. Ma hiya haluhum, ya, ma hiya haluhum al jawabu lahum thalasu sifatin, apa ini kan, hufatan ay hufatun la na'alu alaihim, la ni'ala alaihim, la hufatan ay la ni'ala alaihim, la ni'ala alaihim. Fayamshuna ilal mahsyari hifatun. Hufatun. Apa irabnya hufat? Hufat. Apa irabnya Manto? Kan la ni'ala alaihim. Mereka enggak punya sandal. Fa'il. Fayamshun itu fa'ilnya waw jama'ah. Kalau udah waw jama'ah berarti ma'rifah kan? Domir. Udah gampang indikasinya, berarti irobnya apa, ikhwah? Hal. Ya. Wala yakunu hal illa nakiratan. Wala yakunu sahibul hal illa ma'rifatan. Itu kaedah dasar mengenai pengetahuan akan i'rob hal mantu. Syekh mantu. Binti. Bin apa? Tarmizi. Masya Allah. Nama bapaknya keren, Mas Manto. Anaknya namanya juga keren. Orangnya aja gak keren. Terus lanjut. Ini nama grogi. Alah. Terus lanjut. Al-muluku warru'sa'u ru'asa jamak dari ra'is warru'asahu wal amatu wal khosotu warrijalu wan nisa'u kulluhum. Ah, dah cukup. Baik. Arabi yang keempat, fayaku ya qiyamun nas li rabbil alamin. Berdirinya manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Qala al muallif, kata muallif, fayakumun nasu li rabbil alamin, yakni kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita mengimani manusia semua berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, yaitu ba'da ba'sil ajsad, setelah dibangkitkannya jasad. Wa audil arwahi, setelah dikembalikannya roh-roh ilaiha kepada jasad. Ya. Yaqumun nasu li rabbil alamin, maka manusia berdiri semua di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya, qiyaman lil hisab. Yang berdirinya mereka itu untuk menunggu dihisab wal jaza, dan dibalas. Ini keadaan yang mengerikan sini. Keadaan yang mengerikan. Mereka berdiri lama dengan lama yang panjang sekali. Ya. Yang enggak tahu itu sampai akhirnya itulah nanti akan ada syafaatul udma. Mereka meminta kepada orang soleh yang hidup, semua itu hidup tuh. Ini sekaligus bantahan ya, kalau ada yang bilang boleh kok minta syafaat pada orang yang mati, tuh di hari kiamat syafaatul uzma datang ke Adam, datang ke Ibrahim, ke Nabi Nuh, pada Musa, pada Nabi Isa, akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, keliru itu semua. Jangankan Nabi, kita aja hidup itu waktu itu, ya hidup, minta syafaat kepada orang yang hidup selama dia mampu, boleh nggak? Boleh, dia mampu. Kan minta, wahai Adam, doakan pada Allah. Mang Adam gak mampu mendoakan? Bisa. Orang cuma minta doa kok. Kan siapa syaratnya dua. Yaitu siapa? Izin dari Allah li syafi, untuk sang pemberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah terhadap al-masfu. Ya, keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat, alias yang diberikan syafaat ini adalah mukmin muwahhid. Loh, di syafaatul uzma itu kan orang kafir juga ada ya? Terus gimana? Berarti orang kafir dapat syafaat juga dong? Iya. Loh kok bisa? Itu syafaatul uzma, bukan syafaat membebaskan dari neraka. Bukan syafaat untuk meringankan dari adab neraka atau memasukkan ke surga. Cuma syafaat agar disegerakan hisab. Disegerakan hisab. Itu. Bisa dipahami sini? Ya. Disegerakan hisab aja. Karena udah gak tahan. Dan itu pun tadi Nabi SAW gak serta-merta bisa. Beliau sujud pada Allah, memuji-muji Allah dengan pujian yang gak pernah beliau ketahui di dunia, diilhamkan oleh Allah pada hari itu. Baru Allah panggil, ya Muhammad irfa' ra'sa, ya, wa qul tusma, wa sal tu'ta, wa syfa' tusyafa, angkat kepalamu, mintalah, kau akan diberi. Ya, ucapkanlah, kau akan didengar. Berilah syafaat, kau diberi mandat, izin untuk memberikan syafaat. Itu pun siap, enggak bisa. Cuma Nabi berikan syafaat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Dikasih izin, udah, dan lihat siapa yang diberi syafaat. Allah ridhoi apa enggak? Nah, kalau dalam syafaatul uzma, ya udah, dapat hisab semua. Ya. Setelah dihisab orang kafir, taulah kembali kemana tempatnya. Orang kafir dihisab nggak? Ya, kata Al Ibnu Hajar Asqalani di Fathul Bari, ya, sebagaimana dikutip oleh Syekh Khalil Harras di Syarah Al Aqidah Al Wasithiyah, orang kafir nggak dihisab. Ya, sebagian ulama mengatakan orang kafir dihisab. Nah, kata para ulama yang lain, orang kafir nggak dihisab, langsung cash masuk neraka tanpa hisab. Ya. Tanpa hisab. Nah, ini khilaf fara. Ya, artinya ini bukan khilaf dalam masalah usul, namun fara dalam usul. Mengimani hisab usul. Apakah orang kafir dihisab atau enggak? Faranya. Ya, faraunnya. Paham sini ya? Mengimani Allah dilihat pada hari kiamat usul apa faraun? Usul. Namun apakah Nabi melihat Allah di Isra di Mi'raj? Far'un. Kalau usul berarti Ibnu Abbas menyelisih usul. Ya. Dan ulama-ulama yang mengikuti Ibnu Abbas. Memang ada ulama yang ikuti. Banyak dikutip oleh Ibnu Abil Is. Al-Hanafi di Syarah Aqidah Tahawiyah. Ya, barakallahu fikum. Jadi mesti paham sini ya. Mana lagi tadi? Mana tuh kan? Ma hiya haluhum? Apa sih kondisi mereka waktu itu? Al-jawab lahum salasu hak sifatin. Mereka memiliki tiga sifat. Yang pertama hufatan, ay hufatan. Apa itu lani ala alaihim? Gak ada sendal. Artinya nyeker mereka itu. Berkaki ayam kalau kata orang-orang. Padahal kucing juga gak punya sendalnya. Tapi gak ada yang bilang berkaki kucing. Berkaki kuciang. Berkaki kambiang. Gak ada. Nah, tapi berkaki ayam. Ya. Fayamsuna ilal mahsyari. Hufatan, mereka berjalan menuju mahsyar. Ya. Dalam keadaan nyeker. Al-muluk. Al-muluku, apakah raja-raja? Waru'asa'u, apakah para presiden? Para pemimpin? Wal khasatu, orang khas. Ya. Amah. Orang awam, orang khas. Ulama. Warijal, pria. Wanisa, wanita. Kulluhum, semuanya. Semuanya. Banci enggak ada di sini. Sama semuanya, udah masuk semua. Kulluhum. Ya. Tapi khunsa, khunsa, oh enggak ada. Khunsa tahu khunsa? Hah? Apa? Yang punya dua? Kelamin. Mas Manto ada berapa? Oh iya. Enggak nanya dong. Takit, takit. Satu lah. Trensius banget. Mana lagi tadi? Atani. Ya, kalau banci itu bukan khunsa ya. Kalau banci itu kemaluannya satu. Cuma sifatnya. Dia punya kelainan, akhirnya ada yang dioperasi, ada yang tetap ada, namun kelakuannya kayak gitu. Itu dia banci, namanya mukhonnas. Kalau cewek yang tomboy namanya mutarajjilah. Ya. Itu yang dilaknat oleh Allah. La'anallah apa? Al-mukhonnas minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Ya. Mutarajjilah itu ketomboy-tomboyan lah. Cewek koker. Iya enggak? Cewek koker badannya. Faza juga takut. Faza ngeliatin. Boleh juga nih akhwatnya. Wah, godul basar Faza. Misalkan enggak sengaja. Apa lu lihat dia? Koker dia. Kalau keker sebatas sih enggak apa-apa. Cewek keker ya. Cuman kalau udah kayak cowok ya, maunya naksirnya sama cewek, dia padahal cewek. Wah, itu dia mutarajjilah. Ya. Kalau penyakit gimana? Apaan penyakit? Ya, maksudnya penyakit dia begitu gitu. Ya enggak ada, mesti diobatin sendiri, enggak bisa dia ada dimaklumin gitu. Ya. Enggak ada. Enggak ada dimaklumin. Ya mesti diobatin dia sendiri. Ya. Gak bisa dinyalain, jadi kan saya udah penyakit. Penyakit dicari. Gila udah kena penyakit, saya udah kena, gimana dong? Ya, gak bisa lah. Ya, mana lagi lanjut? Nanti Mas Manto kalau penyakit antum, penyakit antum. Penyakit itu. Laki-laki sejati. Sejati katanya. Mana lagi tadi? Uratan. Udah dibaca belum? Belum. Nah, Johar. Aca Johar. Waktu sengaja itu. Itu dia sengaja itu, Bit. Dia sengaja tuh, Bit. Parah itu emang tuh. Saya dan Yesus dia mantap, Bit. Kemarin gak dikasih oleh-oleh dari Lampung. Oh iya nih, mana tanya nih. Parah tuh, Bit. Ayo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشارح حفظه رحمه الله تعالى. Itu ada siapa itu juga? Oh, Nabil. Kirain siapa? Lanjut. الثاني عوراتان. ليس عليهم ثياب. الرجال والنساء كلهم عوراتان. والبشر منهم شاخص إلى السماء. فلا أحد ينظر إلى الآخر من شدة الهول. إلى الآخر. إلى الآخر. Min syiddatil hauli wa tajidul insanu fid dunya insana wa tajidul insana في الدنيا إذا ذهل أو إذا ذهل أو استغرق في التفكير لا يرى من أمامه فتمر به وتسلم عليه وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام ثم إذا لقيته سلام apa سلام ميمو سلام ها فلا يرد عليك السلام السلام terus ثم إذا لقيته لقيته بعد ingat kan gak ada mudhof nilainya dari ba'da maka mudhof nilai yang dihadzab diganti dengan dhammah amma ba'du min qablu la ghairu nah itu terus fakulta ma bika idza lam tajib as-salama qala wallahi ma alimtu anta salamtu masa ma alimtu anta salamtu itu aneh itu ya terus ma anta salamta terus dhalika anna dhahnahu mashghulun hadha fi umuri ad-dunya fa kayfa idhan fi umuri al-akhirati ma'a al-ahwali idhan shaqqat as-sama'u wa inqadarat an-nujuma nujumu fa'ilun kadarat wa suyiratil jibala wa muttatil ardu wa zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa saratil jibalu kal'ihnil manfushi famadha yakunu halul insani hadal in famadha yakunu halul yakunu halal insani fa absaruhum talu famadha yakunu enggak enak kalau apa namanya halu halul insani apa irabnya berarti halul insan sim ala berarti dia udah tam di sini tam ya tam berarti fa'il enggak nakis lagi terus oh gantian siapa di depannya Faza woi sekali salah goceng Faza anak Abi hah anak Abi oh Abi ini antum Abi apaan ayo, ngapain antum? Bersemedi dulu, mulut komat kamit tapi enggak baca. Ayo baca cepat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fa absaruhum hina. Kenapa mansub? Fa absaruhum hina idzin syakhisatun ila as-sama'i. Fala ahada. Fala ahada yanzuru ila ahadin wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'ina ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa dhalika min shiddatil hauli terus al-thalithu gurlan ya'ni ghairu makhtunina kalau ya'ni berarti ya'ni fil mudhari maka ghair mansub maf'ul bihnya ghairu makhtunina fa innal insana wahuwa saghirun tuqta'ul jaldata tuqta'ul jaldatu naibul fa'ilnya tuqta'ul jaldatul lati fi zikrihi fi antum yang di sunat yang di mana fi zakarihi fi zikrihi fi zakarihi gimana? Fizik yang di sunat bahasa di sunat belum? Hah? Kok dia nggak tahu ini? Fizakarihi, zikzakarnya bahasa. Terus? Tapi bahasa bener di sunat ya? Udah? Yakin? Kulupnya udah enggak ada ya. Aduh, terus lanjut. Hah? Tahu. Terus yusammi al-ba'du hadhil al-ba'du al-ba'du hadhil amaliyata amaliyata khitani khitanun oh khitanun wa yusammiha al-ba'du apa nih taharun taharun fa hadhil jaldatu ta'udun kenapa tanwin oh. Dua ya. Tadi udah belajar fi'il itu beda sama isimnya dari sisi apa? Kasro dan tanwin. Maka kalau yang namanya fi'il gak pakai tanwin. Ketika isim gak pakai tanwin serupa dengan fi'il. Nah, itu maka kok tadi kasih tanwin ta'udun ta'udu. Fahadihil jaldatu ta'udu yaumal qiyamati ilal mar'i fayusob fayusbihu ghayra makhtuna makhtunin oh ini makhtunin fayusbihu aghlalan fayusbihu aghrala ghayri oh ghayra makhtun ghayra makhtuni ghayra makhtunin makhtun nah. Di mana tadi faza bacanya? Fa'absaruhum, maka mata-mata mereka, pandangan mereka hina idin ketika itu pada hari kiamat itu syakhisatun ila sama. Ya. Belum ya? Oh, dari itu ya, dari baca yang dari Johar ya. Uratan. Laisa alaihim thiyabun, enggak ada pakaian. Artinya mereka telanjang semua. Ar-rijalu wa nisa'u kulluhum uratun. Semua para pria wanita semuanya telanjang. Wal basaru minhum syakhisun. Pandangan mereka syakhis. Syakhis itu beda dengan ro'ayaro. Kalau ro'ayaro melihat aja. Ro'ayaro yang min a'malul apa? Bukan min apa? Bukan amal qulub ya. Kalau amal qulub itu maf'ulnya dua maf'ul. Yang satu maf'ul min af'alil his ya, min af'alil hisiyah. Melihat biasa. Itu melihat, ya udah, misalkan antum katakan ra'a rajulun ya, sahibahu. Seorang melihat temannya. Melihat normal. Nadara yanzuru juga demikian. Nadartu ila ashabi. Namun kalau ya syakhis di sini ya ini maknanya melihat tanpa berkedip ya syakhasa yaskhasu yang isim fa'ilnya syakhis melihat tanpa berkedip ya enggak berkedip ini bisa dibayangkan ya keadaannya kayak begitu ya kalau kita melihat biasa itu ya kadang ada berkedipnya kan nah ini di hari kiamat enggak berkedip sama sekali. La ilaha illallah. Nah, pandangan mereka semua menatap Allah tanpa berkedip sedikit pun ke arah ila sama. Ya, ke arah sama. Loh, katanya langit udah hancur di hari kiamat. Ida sama unsyaqqat, udah terbelah, ida sama unfatarat. Terus ila sama maksudnya apa ini? Kan ini di mahsyar ini ya. Hah? Sama itu jangan cuma dipahami dunia, sama itu dari kata sumu. Sumu itu maknanya ulu. Artinya berarti apa? Tinggi. Maka mata mereka menatap ke atas. Gitu. Menatap ke arah atas semua. Tanpa berkedip. Baik. Terus mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Fala ahada. Ahada itu isimlah nafiyah lil jins. Maka tidak ada seorang pun. Gak ada pengecualian ini. Yang duru ilal akhari. Yang bisa melihat yang lain. Makanya ketika Aisyah mengatakan, loh, apa kita gak malu ketika ngumpul dalam keadaan telanjang? Oh, keadaan hari itu genting, gak sempat mikirin itu. Ya, min syiddatil hauli, karena ya dahsyatnya kengerian saat itu. Tajidul insan, ini di dunia nih. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ya, Hafizahullah Ta'ala, beliau memberikan perumpamaan yang bagus nih. Maka Anda mendapati al-insana seorang fi dunia idza dahila, apabila dia linglung, dia bingung, gagal fokus, awistagraqa, atau dia tenggelam, maka Anda lihat fi tafkir, pada pikiran dia. La yara man amamahu. Maka dia enggak lihat orang-orang yang di depannya. Diajak ngomong aja juga bingung. Ya. Mantok linglung. Habis dimarahin istrinya. Nah, sampai sakan bengong aja. Mas Mantok. Mas. Mas. Ada mana? Dipanggil sama pajak. Mas Mantok, panggil sama si Muslim. Ayo Mas Mantok, kata Muslim. Saya pernah dengar loh, Muslim ngomporin Mantok begitu ya. Waktu itu di sana pernah dengar Muslim ngaku nggak? Ya. Ayo Mas Mantok, buktikan. Iya Muslim ngomong begitu. Buktikan Mas Mantok, kata Muslim. Nah itu Mantok mungkin nggak dengar, linglung dia. Nah ini baru di dunia. Ya, padahal Muslim yang segede gitu Mantok nggak lihat. Nah, Mantok nggak lihat. Ini baru di dunia ini. Taib. Atau dia tenggelam. Wah, dia kelelep nggak bisa berenang. Dijorokin di kolam renang 3 meter aja, nggak usah dalam-dalam. Eh 3 meter di dalam ya? Ya dibanding lautan samudra Atlantik ya cetekan 3 meter. Walaupun ya mematikannya sama. Dijorokin ya. Wah, ayo ayo. Wah, kelelep dia. Panggil, "Mas, Mas." Ya, "Ana mau transfer ke antum. Berapa nomor rekening antum?" Enggak mikir lagi. Kalau apalagi Mas Manto enggak bisa renang kan? Aduh, mau gaya batu kayak apa udah lagi. "Mas, berapa nomor rekening antum?" Masih kepikiran. Itu bahkan tahu kaidah nahwu ya. Kaidah nahwu mengenai harfu nida. Ya kan yang namanya munada ada mufrad alam, ada kemudian nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah. Ya. Nah, udah lupa tuh pakai huruf munadanya nakirah ghairu maksudah. Udah. Kan harusnya apa? Ya, itu udah lupa itu semua. Pakai nakirah ghairu maksudah. Udah, boro-boro. Atau is that gitu. Nah itu, ini di dunia seperti itu. Udah gak fokus diajak ngobrol ya. Mas Manto lagi tenggelam, istrinya datang, "Aku udah izinin." Udah hilang semua. Enggak. Ini maksudnya biar nyambung. Antum kalau nggak dikasih permisalan kayak gini, nah ini kadang-kadang gagal fokus, ya, nggak fokus. Kalau dikasih contoh kayak gini biasanya Mantok, oh iya ya, gitu. Mana lagi tadi? Mana tadi? Fatamur robihi, Anda lewati dia. Waktu salimu alaih, Anda ucapkan salam padanya. Walayyarudu alaihi salam. Namun dia enggak balas salam Anda. Idalah kita kalau Anda ketemu dia, ba'du setelah itu fakulta. Anda katakan, "Mabika, ente kenapa? Idlam tujib assalam." Ketika ente enggak jawab salam. Qala wallahi, kata dia, "Demi Allah, ma'alim tu annaka sallamta." Saya enggak tahu ente ngucapin salam. Wadzalika anna dhinahu, yang demikian itu karena ya benak pikiran dia itu masgulun, tersibukkan, terfokuskan dengan yang lain. Hadza fi umurid dunia, ini pada perkara dunia. Fakaifa idzan, kalau begitu gimana coba fi umuril akhirah ma'al ahwal, ya di perkara akhirat dengan berbagai kengerian. Idzan syaqqas sama'u, apabila langit terpecah belah, wan kadarat nujumu wa suyiratul jibalu wa maddatil ardu wa zilzalatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa saratil jibalu kal ihnil manfush. Nah, ini semua nih bagaimana nih nanti semua keadaan kayak gitu ya, gunung seperti kapas yang bertebangan, ya, bumi terpecah, gempa, bumi mengeluarkan askolah, wah berat. Famadayakuno halal insan, ya. Atau boleh juga kita katakan famayakuno halul insan, boleh juga. Ya, famayakuno halul insan. Terus gimana coba keadaan manusia? Fa'absarahum hina idin syakhisatun ila sama. Pandangan mereka semua waktu itu mengarah ke langit, ke atas. Fala ahada yanzuru ila ahadin. Gak ada seorang pun yang melihat ke orang lain. Ya, Allah berfirman, wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah sekali-kali engkau mengira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Ini syahidnya di sini. Allah akhirkan mereka nanti itu pada suatu hari yang pandangan-pandangan mereka itu semua menatap ke atas. Ya. Muhti'ina muqni'i ru'usihim wa la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Wadzalika min syiddatil haul. Yang demikian itu karena dahsyatnya kengerian saat itu. Kemudian sifat yang ketiga gurlan. Itu apa gurlan? Ya'ni ghoiro maqtunin. Dalam keadaan belum dikhitan. Enggak dikhitan. Fa innal insan wa huwa saghirun. Ya, seseorang itu ketika dikecil tuqta' al jilda. Jaldahnya itu, kulitnya itu dipotong. Kulitnya aja, bukan semuanya. Allati fi zakarihi, yang ada di zakarnya. Yusami al-ba'du, ya. Sebagian orang mengatakan hadhil amaliyah, ya. Hal ini dinamakan aktivitas ini sebagai khitan. Yusami al-ba'du, sebagian ulama lagi mengatakan ini tohar, pensucian. Maka kulit ini ta'udu yaumal qiyamah. Yang sudah dipotong pada hari kiamat, kulitnya akan balik lagi. Ya, ilal mar'i. Kepada seseorang. Ya, baik pria maupun wanita. Memang wanita juga dikhitan? Ya iya, khitan. Fayusbihu ghaira maqtunin. Akhirnya, jadilah mereka tidak dikhitan. Fayusbihu agra. Ya. Agrola. Ghaira maqtunin. Jadilah mereka enggak dikhitan. Tapi sudah jam 2. Ya, ba'da maghrib nanti di masjid ya, Jumatul Itikadnya sama teman-teman yang senior Pak Faris, sama Isan. Amar, di mana Mar? Ah, si Fikri mana Fikri? Tadi izin, mudah-mudahan sore udah pulang. Aku mau jalan-jalan. Nah, terus besok tadi sudah saya umumin ya, Rasul Barat besok khusus besok ba'da Isya, ya. Rasul Barat besok pada Isya. Setelah kasih fatu saja insyaallah. Yang mau olahraga pagi hari. Yang futsalan. Sepagi hari. Nah, apa Pak? Enggak terima antum. Kok gitu bengongnya? Ya. Nah itu. Kalau hari Ahad memang enggak ada kiroah ya? Silsilah Rasail. Jam berapa? Jam 10. Sama syarah lumatul itikad. Lumatul itikad enggak ada. Oh iya, nanti juga ya. Silsilah Rosail yang mana togut setelah sirah nabawiyah ya. Jadi antum cuman yang sama Ihsan tadi saya ceritanya tinggal syarah Qaidul Arba, yang sama Paris. Ah iya, pokoknya nanti kalau udah selesai ganti kiroahnya itu usul min ilmu usul. Syekh Utsaimin, karena antum di risalah di Lathaiful Isyarat ya. Kayaknya bengong itu banyakan. Agak ngerti ya. Ya, jadi kenalan dulu sama istilah usul fikih di usul min usul atau apa ya? Iya. Iya, pengganti dari istilah Rasail yang selesai. Itu. Apa sih usul fikih yang mudah-mudahan lagi? Yang saya saat itu apa namanya? Hah? Apa? Risalah Latifah. Bisa enggak? Udah pernah belajar belum? Nah, kalau enggak usul min usul atau kalau enggak Risalah Latifah itu bagus buat kenalan. Subik. Tipis. Antum mau ngajarin? Salah al-Fauzan. Hah? Salah al-Fauzan. Kanannya Zainal. Oh, apa? Al-Fauzan. Sarawarokot itu sarawarokot itu udah masuk ke inti. Nanti sebagai mukadimah aja. Dulu pernah di sini sarawarokot sefauzan. Zamannya siapa ya? Zamannya Amr ya. Zamannya Amr. Sarawarokot sefauzan fauzan. Ya itu udah masuk ke inti itu. Baik, cukup istirahat. Sore ada muraja nggak? Duratul Bayan. Ada ya. Padat ya. Masya Allah. Weekend liburan dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.